sehingga kita masih bisa berkumpul, duduk bermajelis di tempat yang kita cintai ini, di salah satu masjid dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam rangka untuk menjalankan satu ibadah yang tidak tersamarkan lagi bagi kita tentang keutamaan dan kemuliaan ibadah tersebut, yaitu talabul ilm, menuntut ilmu. Dan pada kesempatan kali ini, insyaallah kita masih melanjutkan pembahasan kita yang telah kita bacakan pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya, yaitu membacakan syarah Manzuma Al-Ha'iyah li Abi Bakrin Ibni Abi Daud rahimahullahu taala, yang disyarah oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Faqih Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala. Taib, sebelumnya faddal man yaqra. Ha, faddal. Baik, barakallahu fiik. Akhir. Siapa lagi? Fadal. Hah? Fadal. Luqman, fadal. Hah, siapa? Hah? Jangan nunjuk yang lain. Jangan ditunjuk yang lain. Masing-masing fadal. Fadal. Ha. Fadal. Kum. Siapa? Ha, Usama. Balikpapan. Fadal. Baik. Barakallahu fiik. Kita melanjutkan apa yang kita bacakan pada pertemuan sebelumnya dari penjelasan Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizallahu taala, masih berkenaan dengan penyebutan tentang al-usul, al-aslu min usulil istidlal, pokok dari pokok-pokok pengambilan dalil di dalam Islam, yang telah kita sebutkan. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah As-Sunnah, dan yang ketiga adalah Al-Ijma', ya, Ijma', yakni kesepakatan para ulama, atau bahasanya konsensus para ulama, ya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa man yushatiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan barang siapa yang menentang Rasul setelah datang kepadanya penjelasan, ya, al-huda, petunjuk, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan dia mengikuti selain jalannya kaum mukminin, ini syahidnya, ya, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam, maka akan kami masukkan dia, akan kami palingkan kemana dia hendak berpaling, wa nuslihi jahannam, dan akan kami masukkan dia ke dalam neraka jahannam, wa sa'at masira, dan jahannam tersebut adalah seburuk-buruk tempat kembali. Nah, syaitnya adalah wa yattabi ghayra sabilil mu'minin, mengikuti selain jalannya kaum mukminin, yaitu menyelisih ijma', menyelisihi ijma' ataupun menentang ijma', kesepakatan para ulama. Ya, tentunya ijma' yang teranggap di sini adalah ijma'ul ulama. Kalau disebutkan ijma'ul ummah, ya, umat telah bersepakat, maksudnya ulama, bukan secara umum, kaum muslimin secara umum. Ya, tapi ijma' para ulama. Wa qauluhu alaihi salatu wassalam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yajma'ullahu ummati 'ala dhalalah. Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengumpulkan umatku di atas kesesatan. Ya, maksudnya para ulama. Nah, bukan seluruh kaum muslimin bersepakat, tidak. Wal ijma'ul qauli hujjatun qati'ah. Maka ijma' al-qauli ini merupakan hujjah yang pasti. Hujjah yang qati'ah. Wa ammal ijma'u sukuti fa innahu hujjatun dhinniyah atau dhanniyah. Adapun ijma' as-sukuti, maka itu merupakan hujjah yang sifatnya adalah dhann. Sifatnya adalah persangkaan. Nah, karena ijma' itu ada dua, disebutkan oleh para ahli usul. Ada yang namanya ijma' al-qawli. Sebagian menyebutkan ijma' as-sarih. Yaitu apa? Apabila seluruh para ulama itu mengucapkan satu perkataan yang sama. Ini namanya ijma' as-sarih. Ya, dan sebagian mengkritik bahwasanya ijma' as-sarih ini la yutasawwar wuku'uhu. Tidak tergambarkan kejadiannya. Ini tidak mungkin kalau para ulama semuanya, ya, mereka bersepakat untuk mengucapkan satu perkataan yang sama. Nah, maka para ulama yang lain menyebutkan dengan istilah ijma' al-qauli. Yaitu ijma' perkataan. Yaitu apabila ada seorang atau beberapa orang dari kalangan mujtahidun, mereka menetapkan satu ketetapan hukum atau mengatakan satu ketetapan hukum dan yang lainnya menyepakati. Ini namanya ijma' al-qauli. Ya. Adapun ijma' as-sukuti, ijma' yang didiamkan, maksudnya adalah, ya, apabila ada dari salah satu dari kalangan mujtahidun, para ulama, yang menetapkan suatu hukum dan ketetapan hukum yang ditetapkannya itu menyebar dan yang lainnya mendiamkannya, tidak ada yang mengkritik atau mengingkarinya. Ini namanya ijma' as-sukuti yang disebutkan oleh Syekh Shalih bin Fauzan di sini, bahwasanya ijma' as-sukuti ini sebagai hujah, tapi hujahnya adalah dhanniyah. Sifatnya persangkaan. Ya, bukan tidak bersifat qat'i, pasti. Namun hujah, ya, bisa dijadikan hujah. Naam. Li'annahu qad yakunu hunaka mukhalifun wa lam yatabayyan. Karena, ya, mungkin saja di sana ada yang menyelisihi tapi tidak jelas, ya. Ya, ini kita tidak mengetahui untuk ijma' sukuti ini, ya. Untuk ijma' sukuti, ya, walaupun dikatakan tidak ada yang mengingkari ketetapan hukum yang ditetapkan oleh ulama tersebut, ya, mungkin saja ada yang kita tidak mengetahui, masih tersamarkan pada kita. Walakin idza qala al-ulama kulluhum qawlan wa ajma'u alaih wa lam yukhalif fihi ahadun fa huwa hujjatun qati'ah. Dan akan tetapi apabila para ulama seluruhnya mengucapkan satu perkataan dan mereka bersepakat padanya dan tidak ada yang menyelisihi satu orang pun, maka itu merupakan hujjah yang pasti. Ini ijma'. Permasalahan ijma ini sangat banyak, ya. Nah, yang paling masyhurnya kitab yang menyusun atau mengumpulkan tentang permasalahan ijma adalah kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Munzir yang berjudul Al-Ijma. Nah, namun terkadang ada satu penukilan ijma yang ijma tersebut itu tidak benar penukilannya, salah penukilannya. Ya, seperti yang disebutkan oleh para ulama, ya, bahwasanya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau sering ketika menukilkan ijma', ajma'ul ulama, tapi penukilan ijma' tersebut terkadang tidak benar. Yani di sana ada yang menyelisihi ternyata para ulama. Ya, contohnya misalnya, Ketika Imam Nawawi menyebutkan di dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah, ya, yang kita semua insya Allah mengetahuinya, kitab hadis Arba'in, beliau menyebutkan bahwasanya ulama bersepakat tentang bolehnya untuk berhujjah dengan hadis yang dhaif dalam permasalahan at-targhib wa tarhib. Ya, dalam permasalahan at-targhib wa tarhib. Ini dalam permasalahan tentang keutamaan amalan, fadailul a'mal. Ya, tentang masalah keutamaan amalan, ini kata beliau ulama sepakat boleh untuk kita menggunakan hadis yang lemah dalam permasalahan keutamaan amalan-amalan. Ini yang dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Namun ternyata di sana ada yang menyelisihi. Ya. Yang mana penukilan yang disebutkan oleh beliau itu tidak benar. Karena banyak di sana para ulama yang menyelisihi. Di antaranya adalah Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Al-Imam Al-Muhaddithin, imamnya Ahlul Hadis. Ya, beliau bersikap keras terhadap hadis yang lemah. Dalam masalah menjadikan hadis yang lemah itu sebagai hujjah. Maka ijma' yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah, ini ijma' yang keliru. Demikian pula sebagian para ulama, mereka tidak menganggap pendapat sebagian madhab. Seperti pendapatnya Zahiriyah, Al-Zahiriyah. Pendapatnya Ibnu Hazm misalnya. Sebagian para ulama, mereka tidak menganggap pendapat mereka, pendapat Al-Zahiriyah. Ya. Oleh karena itu banyak permasalahan-permasalahan seputar fikih atau yang lainnya, yang di sana terdapat permasalahan yang khilaf, diselisih oleh madhab Zahiriyah, maka para ulama tidak menganggap. Ya. Contoh misalnya, permasalahan sunnahnya sholat tahiyatul masjid. Para ulama seperti Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau menukil ijma' bahwasannya sholat tahiyatul masjid itu hukumnya sunnah. Sunnah mu'akkadah, bukan wajib. Berdasarkan kesepakatan para ulama. Imam-imam yang empat, madhab yang empat, mereka berpendapat sholat tahiyatul masjid itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Yang menyelisihi adalah madhab Zahiriyah, yang mereka mengatakan sholat tahiyatul masjid hukumnya wajib. Nah, maka para ulama, sebagian para ulama itu tidak menganggap khilaf mereka. Namun permasalahan ini tentunya butuh pembahasan lagi ya, butuh pembahasan yang lebih rinci, yang itu pembahasannya pada pembahasan khusus. Demikian pula ijma tentang haramnya seorang yang muhdis, seorang yang berhadas, untuk dia memegang mushaf. Ini ijma para ulama. Ya, disebutkan ijma para sahabat dan yang setelahnya. Dan yang menyelisihi ijma ini adalah madhab Al-Zahiriyah, Ibnu Hazm dan yang lainnya. Ya, mereka mengatakan boleh untuk seorang berhadas, baik hadas kecil atau hadas besar, memegang mushaf. Karena tidak ada dalil yang melarangnya. Tidak ada dalil yang sharih, yang jelas, yang sahih, yang melarang untuk seorang muslim yang berhadas memegang mushaf. Maka para ulama tidak menganggapnya. Tidak menganggap khilaf tersebut. Ini contoh permasalahan ijma'. Contoh permasalahan ijma', misalnya masalah pengumpulan Al-Quran. Maka ini ijma', ijma' para sahabat. Ya, ijma' para sahabat dan kaum muslimin. Pengumpulan Al-Quran yang tidak dilakukan di zaman Nabi SAW. Ini adalah ijma' para sahabat. Yang mana yang menyelisih ijma' ini, maka disebutkan oleh para ulama, ya, bisa menyebabkan dia keluar dari Islam. Bisa menyebabkan dia keluar dari Islam. Dia mengingkari pengumpulan mushaf misalnya. Dia mengklaim bahwasanya mushaf yang ada pada kita sekarang ini yang dikumpulkan di masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu itu tidak lengkap. Nah, ada yang hilang misalnya. Seperti yang dikatakan oleh orang-orang Syiah Rafidhah. Makanya seperti ini menyelisih ijma' kaum muslimin, ijma' para sahabat bisa menyebabkan dia keluar dari keislaman. Wallahualam. Kemudian yang keempat adalah al-qiyas. Sumber hukum yang berikutnya adalah al-qiyas. Wa huwa ilhaqul far'i bil asli fil hukmi li'illatin tajma'u bainahuma. Yaitu menggabungkan, qiyas adalah menggabungkan antara far' cabang bil asli. Menggabungkan antara cabang dengan hukum asal. Yaitu hukum yang hendak dikiaskan dengan hukum, suatu hukum yang telah ditetapkan asal hukumnya. Fil hukmi, di dalam satu hukum, li'illatin tajma'u bainahuma. Karena adanya suatu illah, suatu kesamaan hukum yang mengumpulkan antara keduanya. Ini qiyas. Wa huwa ma yusammunahu qiyasul illah. Dan ini yang dinamakan dengan qiyas al-illah. Qiyas yang memiliki illah. Wa qad qala bihi jumhur ahli al-ilm. Dan ini telah dikatakan oleh mayoritas para ulama. Wa ankarahu al-zahiriyah. Dan diingkari oleh orang-orang al-zahiriyah. Madhab al-zahiriyah. Lagi-lagi, madhab zahiriyah mengingkari ini. Ya. Wa ba'dul hanabilah. Dan sebagian dari madhab hanabilah. Madhab hambali. Wa tawa'ifu qalilun min ahlil ilm. Dan sebagian kecil dari para ulama mengingkari adanya qiyas. Walakinna jumhurul ummah 'alal qauli bil qiyas. Akan tetapi mayoritas umat, yakni mayoritas para ulama, mereka berpendapat bolehnya berhukum dengan qiyas. Ya, ini menetapkan bahwasanya qiyas ini merupakan salah satu sumber pokok daripada pengambilan dalil di dalam syariat. Wa huwa dalil sahihun idza tawaffarat syurutuhu al-madhkuratu fi kutubil usul. Maka qiyas ini merupakan dalil yang sahih apabila terpenuhi syarat-syarat yang disebutkan di dalam kitab-kitab usul. Maka ini ya, qiyas itu bisa menjadi dalil yang sahih apabila terpenuhi padanya syarat-syarat qiyas yang disebutkan oleh para ulama. Ada empat. Yang pertama adalah al-aslu. Ini syarat qiyas yang pertama. Asal. Ini asal dari sesuatu yang hendak dikiaskan itu apa? Dengan permasalahan yang ada asalnya. Yang kedua adalah far' cabang. Cabang hukum yang hendak dikiaskan. Yang ketiga adalah hukum syara'. Hukum. Hukum dari permasalahan yang hendak dikiaskan. Ini jangan seorang mengkiaskan suatu hukum dengan sesuatu yang tidak ada hukum atau landasan hukumnya di dalam syariat. Ya, dan yang ketiga adalah illah, memiliki illah yang sama. Memiliki illah yang sama. Ini syarat-syarat qiyas yang dipaparkan secara gamblang di dalam ilmu usul fiqih. Apabila qiyas itu tidak memenuhi empat syarat ini, maka itu disebut qiyas fasid. Qiyas yang rusak. Inilah yang diingkari oleh para ulama, qiyas yang rusak. Seperti perkataan Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, beliau mengatakan awwalu man qasa iblis. Yang pertama kali membuat qiyas adalah iblis. Nah, maka ini maksudnya adalah qiyas yang rusak. Karena iblis mengkiaskan, ya, mengklaim bahwasanya dia lebih mulia daripada Adam alaihissalam dengan kias apa? Bahwasanya api itu lebih mulia, lebih tinggi derajatnya daripada tanah. Nah, ini kias yang fasid. Ya, tentunya tanah itu lebih mulia daripada api. Nah, maka ini disebut kias yang fasid. Dan ada dua golongan yang menyikapi kias, ada golongan yang ifrot, berlebih-lebihan, ada golongan yang tafrit, bermudah-mudahan, banyak menggunakan kias. Golongan yang ifrot, berlebih-lebihan dalam menggunakan kias adalah, atau berlebih-lebihan dalam menyikapi kias, ya ini mereka mengatakan tidak ada kias di dalam Islam. Ya, golongan yang ifrat ini adalah madhab al-zahiriyah, terutama ya, Ibnu Hazm, Abu Muhammad Ibnu Hazm al-Andalusi rahimahullah, beliau sangat keras terhadap kias. Ya, ini tidak ada sama sekali kias bagi beliau. Sehingga kalau kita melihat pendapat-pendapat zahiriyah, terutama yang pendapat-pendapat yang dinukil dari al-imam Ibnu Hazm rahimahullah, itu banyak pendapat-pendapat yang aneh. Nah, ini. Dan beliau itu banyak dikritik oleh para ulama, bahkan dicela oleh para ulama yang lainnya karena sikap beliau yang begitu kaku terhadap qiyas. Ya. Nah. Sampai-sampai ada mengatakan bahwasannya lisannya Ibnu Hazm dengan pedangnya Hajjaj bin Yusuf itu saudara kembar. Ya. Kenapa? Karena Al-Hajjaj bin Yusuf kita mengetahui adalah seorang yang zalim. Ya, dia menggunakan pedangnya untuk membunuh para ulama. Ya, membunuh para ulama. Sementara Ibnu Hazm rahimahullah, tentunya kita memuliakan Ibnu Hazm karena beliau masih dalam di kalangan para ulama. Ya, di kalangan para ulama Islam. Ya, tidak boleh kita mencela beliau seperti Haddadiyun, orang-orang Haddadiyah. Nah, yang mengkafirkan Ibnu Hazm. Nah, hanya saja beliau tergelincir zallah. Ya, zallatul ulama, ulama yang memiliki zallah, ketergelinciran. Beliau sering mengkritik, bahkan mengolok-olok para ulama yang menggunakan qiyas. Oleh karena itu banyak yang bersikap keras terhadap Al-Hafidz Ibnu Hazm rahimahullahu taala. Dan yang bersikap tafrid, bermudah-mudahan dalam permasalahan qiyas adalah mazhab Al-Hanafiyah. Mazhab Hanafi, terutama Abu Hanifah rahimahullahu taala. Kalau kita melihat di dalam mazhab Hanafi itu banyak sekali qiyas. Sampai-sampai mereka dijuluki dengan ashabur ra'yu. Orang-orang yang banyak menggunakan pendapatnya, ra'yunya. Bukan dari dalil, tapi dari qiyas. Walaupun para ulama itu mereka memberikan uzur kepada al-imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Ya. Yang mana kata para ulama, kenapa beliau banyak menggunakan qiyas? Disebabkan karena tidak banyak dalil yang sampai pada beliau. Ya, tidak banyak dalil yang sampai pada beliau karena beliau di Kufah. Disebutkan oleh para ulama. Nah, walhasil, kesimpulannya bahwasanya qiyas ini merupakan salah satu sumber dari sumber-sumber hukum di dalam Islam apabila qiyas tersebut memenuhi syaratnya. Tabqa iddatu usulin mithlu qawli sahabi istishabil asl. Dan tersisa usul-usul yang lain seperti misalnya qawlu sahabi, perkataan sahabat. Apakah ini merupakan hujah, bisa dijadikan dalil? Ini permasalahan yang diperselisihkan. Nah, diperselisihkan. Sebagian ulama menyebutkan bahwasanya perkataan sahabat bisa dijadikan dalil kalau tidak ada yang menyelisihinya dari sahabat yang lain. Ya, ini apabila ada satu perkataan sahabat misalnya, nah, dan tidak ada yang menyelisihinya, maka perkataan sahabat tersebut itu bisa dijadikan sebagai hujah, sebagai dalil. Demikian pula apabila perkataan sahabat tersebut radhiyallahu ta'ala anhum itu tidak menyelisihi dalil. Nah. Kemudian istishabil asl, permasalahan istishabil asl. Ini juga disebutkan dalam ilmu usul fiqih, termasuk dari usul pokok-pokok pengambilan dalil yang diperselisihkan. Hadhi umurun ikhtalafal ulama'u fiha. Dan permasalahan-permasalahan ini, itu para ulama berselisih tentangnya, apakah itu bisa dijadikan hujah ataupun dalil. Wal khilafu fiha qawi. Yang mana khilaf pada permasalahan ini, itu khilaf yang kuat. Khilaf yang sangat kuat. Masing-masing memiliki sisi pandang yang begitu kuat. Yang mengatakan bahwasanya perkataan sahabat itu tidak bisa dijadikan hujah. Mereka memiliki dalil. Dan yang mengatakan perkataan sahabat itu bisa dijadikan hujah juga memiliki dalil. Amal khilafu fil qiyas wa huwa khilafun dhaif. Ini disebutkan oleh beliau. Adapun khilaf tentang permasalahan qiyas, maka ini khilaf yang lemah. Seperti yang kita sebutkan tadi. Khilaf madhab zahiri. Yang mereka menolak qiyas sama sekali. Tidak ada qiyas. Ya, bahkan bersikap keras terhadap orang-orang yang menggunakan qiyas. Bahkan mengolok-olok para ulama. Ya, yang menggunakan qiyas. Maka ini khilaf tentang qiyas adalah khilaf yang lemah. Wal jumhur alal ihtijaj bil qiyas. Walakinnal imam Ahmad yaqul. Dan mayoritas para ulama, mereka menggunakan qiyas sebagai hujah. Qiyas bisa dijadikan sebagai hujah menurut sebagian para ulama, jumhur para ulama. Mayoritas para ulama. Akan tetapi Al-Imam Ahmad rahimahullah beliau mengatakan al-qiyasu yudhabu ilaihi inda darurah. Qiyas itu tidak digunakan padanya kecuali keadaan darurah. Keadaannya darurat. Ini bisa digunakan qiyas. Kalau di sana masih ada dalil yang sahih yang sharih, ya maka kita menggunakan dalil. Demikian pula kalau di sana ada ijma para ulama, kita gunakan ijma. Ya. Ada dalil dari Al-Qur'an, ada dalil dari sunnah, maka tidak butuh lagi qiyas. Apa emang qiyas? Ya. Kalau sudah ada, tidak ada dalil misalnya tentang satu permasalahan hukum, tidak ada dalil yang menyebutkan tentang hukum tersebut. Demikian pula tidak ada ijma misalnya, penukilan ijma tentang satu permasalahan hukum, maka digunakan qiyas. Nah, dan qiyas ini inilah yang digunakan para ulama, terutama para ulama muasirin, ulama-ulama ya, yang datang belakangan, terlebih di zaman kita ini, untuk menetapkan suatu hukum yang pada masa dahulu tidak ada. Tidak ada sesuatu tersebut, maka digunakanlah qiyas. Nah, maka qiyas itu mithlul maitah, kata Imam Ahmad rahimahullah, seperti mayat, seperti bangkai. Haitsu yuzhabu ilaiha inda darurah, yang mana ya bangkai tersebut itu bisa digunakan ketika darurat. Seorang boleh memakan bangkai kalau dia darurat. Kan perkara-perkara yang haram ya, makan babi saja diperbolehkan ketika darurat, ketika memang benar-benar keadaannya darurat. Nah, maka seperti itu pula lah qiyas, seperti mayat, seperti bangkai. Boleh digunakan ketika darurat. Misalnya seorang tidak mendapatkan makanan sementara keadaan dia sudah kritis. Ini kalau tidak ada yang bisa dimakan, dia bisa ya, bisa mati. Ada bangkai misalnya, ada ayam mati misalnya. Mati ketabrak. Ya, atau mati jatuh dari atas pohon misalnya. Ya. Nah. Baik. Maka boleh. Kalau keadaannya darurat, belum sempat disembelih sudah mati misalnya. Ini contoh ya, contoh saja. Fa idza wujida an-nasu fi kitabillahi aw sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam fala hajatal qiyas fa illam yujad yuzhabu ilal qiyasi min babi darurah. Maka apabila didapatkan nas, ada nas dalil dari Alkitab atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak butuh untuk qiyas. Enggak perlu untuk mengqiyas-qiyas lagi. Nah, kalau sudah ada nas yang sharih. Fa in lam yujad yuzhabu ila al-qiyas min babil darurah. Kalau tidak didapatkan dalil, maka kita menggunakan qiyas karena darurat, tidak ada. Nah, misalnya kita menetapkan hukum apa misalnya? Narkoba misalnya ya. Narkoba atau apa? Minuman tua ya, tua misalnya. Nah, tua tidak ada di zaman dahulu olahan air apa? Air nira ya, air nira yang difermentasi gitu ya. Diolah sehingga menjadi minuman yang bisa mempengaruhi akal, misalnya bisa memabukkan. Nah, maka dikiaskan dengan khomer. Dikiaskan dengan khomer. Nah, karena apa? Karena ilahnya sama, sama-sama memabukkan. Sama-sama memabukkan. Nah, bisa dikiaskan. Nah, adapun mengkiaskan sesuatu yang tidak sama, maka ini disebut dengan kias fasid seperti yang kita sebutkan tadi. Misalnya ada yang mengatakan apabila bejana ya ada bejana yang dijilat oleh kucing wajib untuk dibasuh 7 kali misalnya. Kenapa? Karena dikiaskan dengan jilatan anjing. Maka ini kias yang fasid, beda. Anjing dengan kucing beda, tidak sama. Karena nas jelas menyebutkan idza walagal kalbu fi ina ahadikum. Ya, maka apabila bejana salah seorang kalian dijilat anjing, maka cucilah 7 kali. Nah, adapun kucing itu tidak bisa disamakan dengan anjing. Nah, maka ini apa yang disebutkan beliau tentang usul al-aslu min usulil istidlal, pokok-pokok pengambilan dalil. Ya, ada 4, Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' wal-Qiyas. Nah, kemudian beliau melanjutkan wa qaulun nadhim, maka perkataan An-Nadhim rahimahullah wa din bi kitabillahi was sunanillati atat an rasulillahi tanju wa tarbahu. Dan beragamalah dengan kitabullah was sunanillati dan sunah-sunah yang atat an rasulillah datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanju wa tarbahu, maka engkau akan selamat dan beruntung, yakni ij'al dinaka ma'khudan an kitabillahi azza wa jal wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah agamamu, hendaknya engkau beragama dengan mengambil sumber dari kitabullah azza wa jal dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiyal ahaditsu sahihah, yaitu hadis-hadis yang sahih. Ini makna dari bait yang kedua ini, wa din bi kitabillah wa sunanillati atat an rasulillah tanju wa tarbahu. Amma ma jaa'a an ghairihi fayunzar fihi. Adapun yang datang dari selainnya, yaitu dari selain Al-Qur'an dan Sunnah, maka dilihat. Fa in wafaqa al-kitab wa sunnah ukhidha bih. Apabila mencocoki Al-Kitab dan Sunnah, maka diambil. Kalau pendapat itu mencocoki Al-Qur'an dan Sunnah. Wa in khalafa al-kitab wa sunnah fa innahu yuraddu ala sahibih. Dan apabila pendapat tersebut menyelisih al-kitab dan sunnah, maka pendapat tersebut ditolak, tidak diterima, ya ditolak. Wal a'immatu yusuna bihadza. Dan para a'immah, para imam-imam kaum muslimin, mereka mewasiatkan dengan wasiat ini. Di antaranya yaqulul imam Syafi'i rahimahullah, berkata al-imam Syafi'i rahimahullah, idza khalafa qawli qawla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa khudhu bi qawli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apabila perkataanku menyelisih perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah yang diambil perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wadribu bi qawli 'urdul ha'id, dan lemparkanlah perkataanku di balik tembok. Ya ini jangan dianggap, ya buang saja seperti itu. Tentunya kita memuliakan al-imam Syafi'i, seorang imam, imam besar dari imam-imam kaum muslimin. Nah, kita tidak merendahkan para a'immah dan tidak boleh merendahkan para imam. Nah, tetap mereka pada kedudukan mereka yang mulia, yang tinggi di tengah-tengah kaum muslimin, yang wajib bagi kita untuk memuliakan dan menghormati mereka. Ini perkataan Al-Imam Syafi'i, wasiat beliau rahimahullahu taala kepada kita kaum muslimin. Nah, beliau mewasiatkan kalau perkataan beliau tidak sesuai dengan dalil, maka abaikan, buang perkataan beliau. Nah, tentunya dengan ungkapan yang tetap beradab, ya. Nah, bukan seperti perkataannya Al-Hajuri yang mengatakan ketika dia menukilkan perkataan Al-Imam Syafi'i, ya, anda lupa dalam permasalahan apa, dia mengatakan bul alaih, perkataan Al-Imam Syafi'i itu bul alaih, tencingi saja, naudzubillah, ya, perkataan yang sangat sangat rendah. Taib, yaqulu wa yaqulu Al-Imam Malik rahimahullah, dan berkata Al-Imam Malik rahimahullah, kulluna raddun wa mardudun alaih illa sahiba hadzal qabr. Kata Al-Imam Malik rahimahullah, Imam Darul Hijrah, ya, beliau di Madinah, setiap kita itu membantah dan dibantah. Jadi bisa membantah dan bisa dibantah. Kecuali penghuni kuburan ini, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu kana yudarrisu fil Masjidin Nabawi. Karena beliau pada waktu itu beliau mengajar di Masjid An-Nabawi di samping kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau mengisyaratkan atau menunjuk ke arah kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa yaqul illa sahiba hadzal qabr. Sehingga beliau bisa mengatakan kecuali penghuni kuburan ini. Far Rasul la yuraddu alaihi abadan. Maka Rasul itu tidak dibantah sama sekali. Nah, dan ini suatu yang tentunya ma'ruf. Ya, kita mengetahui kalau sudah perkataan Rasul selesai. Ya. Faslul khitab itu sudah apa ya? Sudah keputusan. Nah, wa inna yuqbalu qauluhu alaihi salatu wassalam. Dan yang diterima itu hanya perkataan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa amma ghairuhu fa in wafaqa al-kitaba wa sunnah ukhidha bihi wa in khalafa yurad. Adapun yang selainnya, selain Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila mencocoki Al-Kitab dan Sunnah, maka diambil. Dan apabila menyelisihi, ditolak. Ya, tidak diambil. Nah. Wal Imam Abu Hanifah, dan Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah, Imam Abu Hanifah, An-Nu'man bin Thabit Al-Kufi rahimahullah ta'ala, imam dari mazhab Al-Hanafi. Wa huwa awwalul a'immatil arba'ah, yang mana beliau adalah yang pertama dari imam yang empat. Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, dan Al-Imam Ahmad rahimahullah rahimahumullah jami'an. Yaqul Al-Imam Abu Hanifah, beliau mengatakan in ja'al haditsu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa 'ala ar-ra'si wal 'ain. Apabila datang hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di atas mata, di atas kepala dan mata, maksudnya dijunjung tinggi. Ya, ungkapan. Bahwasanya dijunjung tinggi apabila perkataan ada hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dijunjung tinggi. Wa idza ja'al haditsu an ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa 'ala ra'si wal 'ain. Dan apabila datang hadis dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di atas kepala dan mata, dijunjung tinggi. Ya, kita junjung tinggi. Wa idza ja'al haditsu 'anit tabi'in fahum rijalun wa nahnu rijal. Dan apabila datang hadis dari tabi'in, maka mereka laki-laki, kita pun laki-laki. Tentunya ini perkataan Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah, karena beliau dari kalangan tabi'in. Adapun kita, maka tidak pantas untuk mengatakan ini. Ada perkataan misalnya dari seorang ulama, kita tolak dengan mengatakan ini. Hum rijal wa nahnu rijal. Mereka laki-laki, kita laki-laki. Nah, sama-sama laki-laki. Ya. Nah. Tapi ini perkataan yang tidak beradab. Ya. Dan perkataan yang menunjukkan seorang menyombongkan diri. Seperti orang-orang Hizbiyun yang merendahkan para ulama. Nah, ini perkataan Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Ya'ni alladhi ja'ana ghairillah wa rasulihi wa ashabihi yundharu fih. Yaitu apabila ada suatu perkataan yang datang dari selain Allah dan Rasulnya dan para sahabatnya, walau kana man jaa inda anhu, walau kana man jaa anhu min afdhalin nas, walaupun perkataan yang datang itu dari manusia yang paling afdol, manusia yang paling mulia, yakni orang yang paling memiliki keutamaan ilmu misalnya, seorang imam besar, nah memiliki kedudukan di tengah-tengah kaum muslimin, walau kana minat tabi'in, walaupun itu dari selain para tabi'in, fa in wafaqal kitab was sunnah akhadna bih, apabila mencocoki alkitab dan sunnah maka kita ambil perkataan itu. Wa in khalafa tarakna, kalau menyelisihi alkitab dan sunnah maka kita tinggalkan, tidak diambil. Ya, apabila selain dari kitab dan sunnah dan perkataan para sahabat. Nah, wa qala al-Imam Ahmad rahimahullah, dan al-Imam Ahmad rahimahullah mengatakan ajibtu li taumin araful isnada wa sihhatah yadhhabuna li ra'i Sufyan. Aku heran, kata al-Imam Ahmad rahimahullah, aku sungguh heran terhadap suatu kaum yang mereka mengetahui isnad, yakni tahu ilmu hadis, tahu sanad, ya, bisa membedakan ini sanad yang lemah, ini sanad yang sahih, ini dhaif. Akan tetapi yadhhabuna li ra'i Sufyan, mereka lebih memilih pendapatnya Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Sufyan Ats-Tsauri, imam min a'imati salaf, min a'imatil Islam, salah seorang dari imam-imam kaum muslimin yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Nah, ya, maka Imam Muhammad merasa heran terhadap suatu kaum yang mengerti masalah isnad, ya, tahu hadis tapi lebih memilih pendapatnya Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, kalau itu pendapat yang menyisial kitab dan sunnah. Maka ini sungguh aneh, sungguh perkara yang aneh. Nah, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Maka hendaklah berhati-hati orang yang menyelisih perintahnya untuk dia ditimpa fitnah atau dia ditimpa azab yang pedih. Nah, ini perkataan, ya, kepada para a'immah. Kita tidak boleh taklid, apalagi yang selain mereka. Nah, selain mereka dari ahlu dolal, maka bagaimana apabila al-Imam Ahmad mengetahui ada orang-orang yang memilih mengambil pendapatnya Said Qutb, yang jelas-jelas pendapat-pendapatnya atau perkataan-perkataan yang luar biasa, ya, perkataan-perkataan yang kufur, menyelisih usul-usul Islam, ya, mencela para sahabat, bagaimana apabila Imam Muhammad mengetahui ada di kalangan kaum muslimin yang membela ataupun memilih pendapatnya Said Qutb dalam keadaan seperti itu kondisinya. Nah, maka at-tamassuk bisunnah najah, berpegang dengan as-sunnah itu adalah keselamatan. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Ini yang bisa kita bacakan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.